Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini setelah libur beberapa saat. Nah, sebentar ya liburnya ya. Sebentar apa lama liburnya? Karena satu dan lain hal. Ya, kita berharap semoga kita bisa kembali mendapatkan berkah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Seandainya ada sekelompok orang yang mereka itu duduk bersama-sama di salah satu masjid Allah. Yatluna kitab Allah. Apa yang mereka lakukan di masjid? Apa? Ngerumpi. Yatluna kitab Allah. Membaca apa? Al-Quran. Cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya membaca. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mempelajari isi dari Al-Quran tersebut. Barang siapa kumpul-kumpul di masjid. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Kemudian, tidak hanya membaca, tapi apa? Mempelajari isinya. Seandainya ada segolongan orang yang melakukan hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, orang-orang tersebut akan turun ketenangan dan ketentraman ke dalam jiwa dan hati mereka. Ya, kalau kita di masjid mempelajari Al-Quran, tafsir Al-Quran, hati kita akan tenang. Hati kita akan tenteram. Hati kita akan damai. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan orang tersebut akan diliputi dengan kasih sayang dari Allah Tabaraka wa taala. Jadi orang-orang yang di masjid mempelajari Al-Qur'an, mereka akan apa? Akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Membaca dan apa? Mempelajari. Yang ketiga, wa haffatuhumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, para malaikat itu akan bertumpuk-tumpuk di sekeliling orang yang ngaji, akan bertumpuk-tumpuk sampai ke mana? Sampai ke langit. Ya, orang gemen-gemen ya. Najis seperti ini itu walaupun enggak kelihatan ini. Itu banyak sekali malaikat yang hadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat wa dzakarahumullahu fi man indah dan akan dipuji-puji oleh Allah tabaraka wa taala di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Siapa itu? Siapa? Malaikat. Akan disebut-sebut. Nama jenengan itu akan disebut. Di mana? Di hadapan para malaikat. Subhanallah. Kalau nama jenengan disebutkan di hadapan presiden, senengnya keberiwe. Wah. Seminggu cerita orang rampung-rampung. Jenengku metu nang TV. Padahal di hadapan manusia ini, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang sangat suci. Yang tidak pernah melakukan dosa. Fulan. Gaib. Apa gaib? Fulan absen. Kemana? Tidur. Fulan absen kemana? Belanja. Fulan absen kemana? Masih di lapangan. Orang ngaji. Fulan, oh ada lagi ngaji. Fulan, ada lagi ngaji. Fulan, ada lagi ngaji. Ah, yang hadir di sini alhamdulillah. Semoga kita sedang disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Amin. Asal sing ikhlas nggih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita ini. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya, Radio As-Sunnah FM di Cirebon, Radio Nasyur Sunnah di Madiun, dan juga Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya. Pada pengajian terakhir, kita memasuki pembahasan tentang surat apa? Al-Ikhlas. Ayat keberapa? Hah? Loh, ayat saya orang kemutan, bubar kok pengajiannya. Ayat keberapa? Ayat kedua? Dua apa empat? Tiga. Ini benar sih ngendi iki. Kita sudah sampai pembahasan ayat keberapa? Kedua. Yakin? Yakin? Enggak ragu-ragu? Insyaallah betul. Kita sampai pembahasan ayat keberapa? Kedua. Yang bunyinya apa? Allahus Samad. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua apa? Allahus samad. Berarti sekarang membahas ayat yang keberapa? Yang ketiga. Bunyinya apa? Lam yalid walam yulad. Apa artinya lam yalid walam yulad? Tidak, yang ditulis di Quran terjemah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Coba saya mau tanya, artinya tidak diperanakkan itu apa yo? Hah? Apa? Tidak ada nasabnya. Ada yang lain? Tidak diperanakkan artinya apa? Bok bola Bali maca artinya apa coba? Hah? Apa? Tunggal. Tidak ada yang melahirkannya. Bagus. Kalau tidak beranak. Tidak memiliki anak. Alias tidak melahirkan anak. Berarti lam yalid artinya adalah Allah tidak punya anak. Atau tidak melahirkan anak. Kalau lam yulad artinya apa? Allah itu bukan anaknya siapa-siapa. Alias tidak dilahirkan oleh zat lain. Gimana, paham enggak? Ya, lam yalid artinya apa? Allah tidak memiliki anak. Alias Allah tidak melahirkan anak, tidak punya keturunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lam yulad apa? Allah bukan apa keturunan siapa-siapa. Tidak dilahirkan oleh zat lain. Itu artinya. Klaim bahwasanya Allah itu memiliki anak adalah merupakan pernyataan yang sangat keji. Ya. Keyakinan bahwasanya Allah punya anak adalah merupakan sebuah keyakinan yang sangat keji. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah habis-habisan klaim tersebut. Dan Allah menjelaskan, menggambarkan sedikit dari dampak dan akibat dari klaim itu. Silakan baca di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 88 sampai 92. Keterangan dari Allah tentang akibat dan dampak dari klaim tersebut. Surat Maryam ayat berapa tadi? 88 sampai 92. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada." Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Mereka ini siapa? Siapa? Orang-orang Nasoro. Tok. Orang Yahudi. Tok. Siapa? Orang kafir siapa ya? Orang kafir ini banyak orang kafir nih. Orang Yahudi, orang Nasrani. Siapa? Majusi? Apa perkataannya? Sekarang kita mulai dulu. Sekarang orang Nasoro. Itu apa yang mereka katakan? Siapa anaknya Allah menurut mereka? Isa. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 30. Dalam surat At-Taubah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan bahwasannya al-masih, siapa al-masih? Isa alaihi salam adalah merupakan anaknya siapa? Allah. Dah. Ini berarti golongan yang pertama yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Siapa? Orang Nasrani. Anaknya siapa? Kata mereka anaknya Allah siapa? Isa ibnu Maryam. Kemudian golongan yang kedua katanya tadi orang siapa? Yahudi. Siapa anaknya Allah menurut orang Yahudi? Uzair. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Ayat yang sama. Ayat berapa tadi? 30. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya Uzair adalah siapa? Anaknya Allah. Sudah dua golongan. Kurang satu golongan. Dalam tafsir Jalalain disebutkan tiga golongan. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasara. Yang ketiga siapa? Kafir Quraisy. Apa yang mereka katakan? Siapa anaknya Allah menurut kafir Quraisy? Siapa? Para malaikat, benar. Menurut orang-orang musyrikin Quraisy, anaknya Allah adalah siapa? Para malaikat. Silakan baca surat Al-Isra ayat 40. Surat apa? Al-Isra ayat 40. Dan mereka lebih mengerikan. Mereka mengatakan bahwasannya kalau Al-Masih Isa itu kan laki-laki. Kalau Uzair juga laki-laki. Kalau malaikat menurut orang-orang musyrikin Quraisy itu apa? Anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Keterlaluan ya. Jadi mereka ingin melengkapi apa ya atau gimana ya? Jadi ada anak laki-laki, ada apa? Anak perempuan. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Langsung saat itu juga di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala membantah laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan perkataan yang sangat mungkar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak, mereka itu telah membuat suatu perkataan dan keyakinan yang sangat mungkar. Apa dampaknya? Takadus samawatu yatafattarna minhu. Gara-gara perkataan ini, hampir-hampir langit itu akan pecah. Gara-gara ada perkataan ini diucapkan di muka bumi, langit hampir apa? Hampir pecah. Enggak cukup hanya itu. Watansyaqqul ardu. Dan hampir-hampir bumi ini akan terbelah menjadi dua. Enggak cukup hanya di situ. Watakhirrul jibalu hadda. Dan gunung itu juga hampir runtuh akibat ucapan tersebut. Ya, dampaknya luar biasa, ya. Kenapa kok sampai segitunya Ustaz ya? Kenapa kok sampai langit hampir terbelah? Atau hampir apa tadi? Hampir pecah. Kemudian bumi hampir terbelah. Gunung hampir hancur. Kenapa kok sampai segitunya Ustaz? Lawang kita yang manusia aja adem ayem aja Ustaz. Kenapa kok yang manusia adem ayem? Hah? Karena kebanyakan manusia adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang jahil. Ya. Sedangkan langit, bumi, gunung, mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu taat. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah jalla wa'ala. Beda kayak siapa? Kenyong karun jenengan. Ya. Mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mereka mendengar kata-kata yang begitu keji, mereka saking prihatinnya, hampir-hampir saja mereka itu hancur. Gak kuat mereka mendengar ucapan yang begitu keji. Kenapa kok sampai segitunya? Karena ucapan tersebut adalah bentuk penghinaan yang sangat besar. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki anak, mereka telah menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala di sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dhalik. Ibnu Adam telah mendustakanku dan tidak sepantasnya dia itu mendustakanku. Wasyatamani walam yakun lahu dhalik. Dan anak Adam telah mencaciku dan menghinaku. Dan tidak sepantasnya dia melakukan itu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Bahwasannya sebagian dari anak Adam ada yang mendustakan Allah. Dan ada yang apa? Menghina Allah. Siapa yang mendustakan Allah? Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'amma takdhibuhu iyaya. Faza'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kan. Adapun bentuk pendustaan anak Adam terhadapku adalah ketika mereka mengatakan bahwasannya aku atau Allah tabaraka wa ta'ala tidak mampu untuk membangkitkan mereka kembali seperti semula. Kan ada sebagian orang yang, gak mungkin. Masa sudah dibakar? Sudah jadi abu? Masa bisa apa? Bisa bangkit kembali. Masa dimakan oleh macan sampai sudah jadi dagingnya macan, sisanya keluar jadi apa? Kotoran. Kotorannya kena hujan, hilang, enggak ada bekasnya. Masa bisa dibangkitkan lagi? Ada orang yang meyakini seperti itu? Ada enggak? Ada. Orang-orang rasionalis, ya, orang-orang yang terlalu mendewakan rasio mereka dan akalnya, enggak mungkin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang seperti ini telah mendustakanku. Terus siapa yang menghina engkau, wahai Rabbi? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma syatmuhu iyaya faqawluhu li walad. Adapun bentuk penghinaan anak Adam kepadaku adalah tatkala mereka mengatakan bahwasanya aku punya anak. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada surat Al-Ikhlas ayat ketiga. Bunyinya apa tadi? lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak. Mungkinkah Allah punya anak? Mungkinkah Allah punya anak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena gimana? Allah Maha Esa. Ada jawaban yang lain yang mungkin lebih bisa kita cerna dengan akal kita. Kenapa Allah tidak mungkin punya anak? Apa? Allah tidak memerlukan bantuan. Apa hubungannya dengan anak? Ini hampir ini. Sudah dibuka ini pintunya ini. Tinggal diteruskan aja ini. Siapa yang bisa? Kenapa Allah tidak mungkin punya anak? Bukan laki-laki. Ini lebih mengerikan lagi. Kita enggak tahu ini Allah. Ada yang lain, silakan. Zat yang Maha Tunggal, hampir sama tadi. Apa? Gimana? Allah berdiri sendiri. Ya, itu tadi Maha Esa. Yang lain? Ya. Ya jelas. Karena Allah berkata, lam yalid wa lam yulad. Tapi kenapa kok Allah itu tidak mungkin punya anak? Para ahli tafsir di sini menyebutkan banyak alasan. Yang pertama, karena adanya keturunan itu menunjukkan kebutuhan orang tua terhadap keturunan tersebut. Pertama, adanya keturunan, adanya anak, itu menunjukkan bahwasanya orang tua tersebut butuh kepada siapa? Anak. Loh, butuhnya apa? Jenengan punya anak, kebutuhan Anda apa sama anak panjenengan? Mewarisi, ada yang apa? Mewarisi. Terus yang lain. Apa kebutuhan jenengan punya anak apa? Go rame-rame. Apa? Untuk apa? Membutuhkan doanya. Ya, yang lain, bagus. Untuk merawat kita, benar. Kalau kita enggak punya anak, yang merawat kita siapa? Panti jompo, bayar. Kecuali kalau anak minta bayar, ini kurang anak kurang ajar. Yang lainnya apa lagi? Tadi sudah saya sebutkan, buat rame-rame. Ya. Kalau jenengan enggak punya anak apa? Sepi. Ya enggak? Kalau punya anak, keberbegan orang duwe anak, kesepian. Menunggu saya kayak gue. Diwai orang udan ngeluh. Diwai udan ngeluh. Itulah manusia. Bakhuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Kemudian yang lainnya. Kita butuh anak. Karena kita ingin klan. Apa klan? Klan itu ya terah. Keturunan. Silsilahnya kita pengen apa? Pengen terus ada. Dan sekian banyak alasan yang lainnya. Intinya, yang namanya keturunan, adanya keturunan itu menunjukkan bahwasanya yang menurunkan keturunan itu membutuhkan terhadap keturunannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak butuh kepada itu semuanya. Allah tidak butuh kepada siapa yang melayaninya. Allah tidak butuh untuk menjaga keberlangsungannya. Dan Allah tidak butuh pula untuk rame-rame. Allah tidak butuh itu semuanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-ghaniyu. Al-ghaniyu artinya apa? Yang maha kaya. Itu saja artinya. Dan yang tidak membutuhkan kepada siapapun juga. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Dalam surat Al-Ankabut ayat 6 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Innallaha laghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada alam semesta. Semuanya Allah tidak butuh. Ini sebab yang pertama. Karena apa? Keberadaan keturunan menunjukkan adanya kebutuhan orang tua terhadap keturunan tersebut. Sebab yang kedua. Untuk melahirkan anak, seseorang butuh apa? Butuh apa? Butuh pasangan. Apa ada manusia lahir tanpa ada bapak dan ibu? Hah? Ada enggak? Ada Ustaz itu anak. Anak yang di jalan itu Ustaz. Yang enggak ketahuan bapak ibunya. Ya enggak ketahuan, tapi kan ada. Enggak mungkin bayu mak ceprot. Enggak ada siapa? Enggak ada yang melahirkan, enggak mungkin. Dan enggak mungkin ada wanita melahirkan anak tanpa apa? Tanpa ada suami. Kecuali siapa? Kecuali Maryam. Cuma satu saja. Selain itu enggak ada. Ya. Jadi, setiap yang melahirkan itu pasti membutuhkan adanya siapa? Pasangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada siapapun juga. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 101. Dalam surat Al-An'am ayat 101 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Walam takun lahu sahibah. Padahal Allah itu tidak punya istri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin Allah itu punya anak. Karena Allah tidak punya apa? Istri. Ini sebab yang keberapa? Yang kedua. Sebab yang ketiga. Karena zat yang melahirkan sesuatu lazimnya mirip dengan apa yang dilahirkannya. Jenengan mirip kalih putrane napa mboten? Jenengan mirip kalih putrane jenengan apa mboten? Hah? Ora Ustaz, nyong putih anakku ireng. Mirip sedikit atau banyak. Jenengan itu jangan terlalu gengsi ya. Mentang-mentang jenengan putih anak ireng. Kemudian dibilang anaknya gak mirip. Tetap dia itu mirip sama jenengan. Jenengan ngaku apa enggak itu mirip. Buktinya apa? Sama-sama punya hidung. Ya enggak? Sama-sama punya tangan. Sama-sama punya kaki. Ini mirip apa enggak? Ya mirip. Mirip. Sedikit atau banyak. Yang namanya mirip itu beda antara mirip dengan apa? Sama. Saya kan enggak mengatakan sama. Saya mengatakan mirip ya. Yang namanya anak sama bapak itu biasanya atau sama ibu itu mirip. Sedikit atau banyak. Ah, kalau Allah punya anak. Apakah kita katakan anaknya mirip sama Allah subhanahu wa ta'ala? Allah itu mustahil ada sesuatu pun yang menyerupainya. Apa ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Surat apa itu? Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun Allah punya wajah. Walaupun Allah punya tangan. Tapi wajah dan tangan Allah tidak serupa dengan wajah dan tangan manusia sama sekali. Tidak ada serupa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mengapa Allah mustahil punya anak. Pertanyaan berikutnya. Tadi lam yalid. Allah tidak beranak. Sekarang walam yulad. Tidak diperanakkan. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama artinya apa Ustaz? Sudah ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Wahai Rabbi, Engkaulah yang pertama dan tidak ada seorang pun yang mendahului engkau, wahai Rabbi. Tidak ada satu pun yang mendahului Allah. Jadi kalau Allah itu adalah anak dari zat lain, berarti Allah bukan yang pertama. Yang pertama siapa? Zat yang melahirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mustahil Allah itu merupakan keturunan dari apa? Zat lain. Kenapa? Yang pertama karena Allah adalah yang pertama. Alasan yang kedua. Tidak maha kuasa. Karena apa? Lebih kuasa bapaknya. Berarti kalau anak itu kekuasaannya lebih kecil dari bapaknya gitu. Ya. Sering. Tapi kadang-kadang ada juga anak yang apa? Yang lebih berkuasa daripada bapaknya. Kadang-kadang. Ya. Ada jawaban yang lain? Nah. Ayo. Silakan. Waktunya masih panjang ini sekarang. Pas. Yang kedua. Karena setiap yang terlahir pasti akan. Akan mati. Setiap yang terlahir pasti akan mati. Apa ada yang terlahir gak mati? Gak ada. Setua-tuanya manusia pasti akan mati. Nabi Isa, Ustaz. Nabi Isa kan belum mati, Ustaz. Iya, belum. Belum mati. Tapi nanti akan apa? Akan mati. Sampai Nabi Nuh alaihi salam. Yang dakwahnya sampai 950 tahun. Berarti umurnya lebih dari itu kan. Ada manusia umurnya 950. Akhirnya meninggal juga. Siapa yang gak mati coba? Siapa yang gak mati? Makhluk yang gak mati ada gak? Gak ada. Jin, Ustaz, iblis. Iblis akan mati juga. Yeah. Jadi setiap yang terlahir pasti akan mati. Seandainya kita mengatakan bahwasanya Allah itu terlahir dari zat lain. Berarti konsekuensinya kita akan mengatakan bahwasanya Allah itu akan apa? Mati. Padahal Allah itu memiliki nama Al-Hayyu. Apa Al-Hayyu? Yang Maha Hidup. Antara lain dalilnya dalam ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang tidak berhak disembah melainkan hanya dia. Al-hayyu yang maha apa? Hidup. Al-Qayyum yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Sebab yang ketiga. Apa kira-kira yang ketiga? Monggo. Pas lagi. Masa pas terus sih? Yang ketiga apa kira-kira? Pas? Karena Tuhan yang merupakan anak dari zat lain. Itu adalah ciri khasnya Tuhannya siapa? Ciri khasnya Tuhannya non-muslim. Orang-orang kafir. Karena Tuhan yang merupakan anak dari zat lain. Itu adalah ciri khasnya. Tanda-tandanya Tuhannya orang-orang apa? Kafir. Siapa tadi? Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang apa? Musyrikin Arab, kafir Quraisy. Sedangkan Rob kita beda sama Rob mereka. Seandainya Rob kita juga merupakan anak. Terus apa bedanya antara Tuhan kita dengan Tuhannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan juga orang-orang kafir Quraisy. Ini sebab yang keberapa? Yang ketiga, jadi kita ulangi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid artinya apa? Tidak punya anak. Tidak beranak. Kenapa Allah mustahil tidak punya anak? Satu. Karena keberadaan keturunan menunjukkan adanya kebutuhan orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, untuk melahirkan anak butuh apa? Pasangan. Dan Allah tidak butuh kepada pasangan. Yang ketiga, zat yang melahirkan anak lazimnya menyerupai apa yang dilahirkannya. Terus, walam yulad, dan bukan merupakan anak dari zat lain. Kenapa Allah mustahil seperti itu? Yang pertama, karena yang terlahir menunjukkan bahwasanya dia itu bukan apa? Yang pertama. Sedangkan Allah itu adalah yang pertama. Sebab yang kedua, yang terlahir pasti akan apa? Mati. Dan Allah memiliki sifat apa? Maha hidup atau nama Al-Hayyu. Yang ketiga, karena Tuhan yang merupakan anak atau keturunan dari zat lain adalah merupakan ciri khasnya Tuhannya orang-orang apa? Kafir. Sedangkan kita adalah orang Islam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Apakah keberadaan malaikat menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh kepada malaikat? Jawabannya tidak. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Dalam sebuah ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya arsy Allah nanti akan diangkat oleh 8 orang malaikat. Oleh 8 orang malaikat. Apakah ini menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh kepada malaikat? Atau misalnya adanya raqib dan atid. Pencatat apa? Amal kita. Apakah itu menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh kepada malaikat? Apakah kalau tidak ada malaikat Allah tidak mengetahui apa yang kita kerjakan? Hah? Jawabannya tidak. Keberadaan malaikat tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu butuh kepada malaikat. Keberadaan malaikat adalah untuk menunjukkan antara lain satu kekuasaan Allah yang begitu besar. Manakala Allah mampu untuk menciptakan sesosok makhluk yang begitu besar. Misalnya malaikat siapa? Jibril. Yang memiliki 600 sayap. Satu sayapnya sepanjang timur sampai barat. Begitu besar malaikat Jibril. Satu makhluk begitu besarnya. Seandainya makhluk yang diciptakan sebesar itu, bagaimana yang apa? Yang menciptakannya. Untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga untuk menunjukkan betapa adilnya Allah tabaraka wa ta'ala. Manakala nanti pada hari kiamat, setiap apa yang dicatat oleh malaikat, yang kecil sampai besar, kembali diperlihatkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sekian banyak hikmah-hikmah lainnya yang menunjukkan bahwasannya ketika Allah menciptakan malaikat itu bukan berarti Allah itu butuh kepada malaikat. Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan atau menciptakan adanya arsy, di mana Allah berada di atasnya, bukan berarti bahwasannya Allah itu butuh kepada apa? Arsy. Tidak. Ya. Tidak membutuhkan arsy. Ya, silakan yang lain. Ada lagi? Masih ada 1 menit. Tidak ada? Kalau tidak ada, ana ucapkan kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal soleh kami dan antum semuanya. Apakah kalau membayangkan Allah itu tidak boleh? Bagaimana kalau membayangkan Nabi atau malaikat? Membayangkan mereka-reka bentuknya Allah itu tidak boleh. Ya. Mereka-reka kira-kira tangannya Allah kayak gimana, wajahnya Allah kayak gimana, itu tidak boleh. Ya. Tapi kita hanya bisa mempelajari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah. Tapi zatnya dibayangkan, hakikatnya, bentuknya secara rinci kayak gimana itu enggak boleh. Ya. Tapi kalau kita membayangkan bagaimana besarnya tangan Allah yang mampu untuk melipat langit, yang mampu untuk menggenggam bumi dengan satu tangannya, itu enggak masalah. Tapi ketika kita bayangkan, oh bagaimana jari-jarinya Allah, apakah kayak jari-jari kita, bagaimana mukanya Allah, apakah ada hidungnya, nah ini enggak boleh. Ya, karena itu tidak disebutkan dalam apa? Dalil. Kalau membayangkan Nabi bagaimana, enggak apa-apa. Membayangkan Nabi enggak masalah. Membayangkan wajahnya, karena Nabi kita SAW sifatnya secara postur tubuhnya, kemudian bentuk mukanya itu dijelaskan secara rinci oleh para sahabatnya. Jadi Nabi bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana jidatnya, semuanya itu terperinci. Diterangkan oleh para sahabatnya. Ya. Beda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malaikat juga ya boleh, tapi membayangkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Tapi enggak boleh digambar. Enggak boleh apa? Digambar. Jangan-jangan ada di rumah, di rumah-rumah jenengan malaikat yang pakai apa? Pakai sayap ya. Itu enggak boleh ya, itu enggak boleh. Itu yang pertama kali menggambarlah orang-orang Yahudi ya. Kaum muslimin jangan ikut-ikutan itu semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.